Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita sudah mendengar tentang pujian Allah subhanahu wa ta'ala pada pertemuan yang sebelumnya kepada ahlul ilm, kepada para ulama, dan mendengar juga mulianya ilmu dan juga para ulama. Kemudian disebutkan oleh para ulama di dalam menimba ilmu, di dalam mencari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu, itu hendaknya dia mencari sebab-sebab, ataukah dia menempuh sebab-sebab yang bisa membantu dirinya untuk meraih ilmu yang dia inginkan, untuk meraih, mendapatkan ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara yang disebut oleh para ulama, di antara sebab-sebab yang membantu untuk seorang mendapatkan ilmu, mendapatkan ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, di antaranya adalah at-taqwa, yaitu bekal taqwa. Dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan makna takwa sering kita mendengar penjelasan dari taklim-taklim yang ada. Di antara yang disebut oleh para ulama tentang makna takwa adalah, yaitu seorang hamba menjadikan antara dia dengan yang ditakutinya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, wiqayah, yaitu benteng yang bisa membentengi dirinya, yang bisa membentengi dirinya dari murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya yang bisa membentengi hamba dari murkanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah bifi'li ta'atihi wajtinabi ma'asihi, dengan seorang hamba menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang penuntut ilmu di dalam mencari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, dia harus berbekal dengan ketakwaan yang semacam ini, menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan takwa itu adalah merupakan wasiatnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang terdahulu dan juga kepada orang-orang belakangan. Demikian juga merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam ini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili radiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjatil wada', beliau berkhutbah pada hajjatul wada'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu rabbakum وَصَلُّ خَمْسَكُمْ وَسُومُ سَهْرَكُمْ وَأَدُّ زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُ أُمَرَاءَكُمْ تَدْخُلُ جَنَّةَ رَبِّكُمْ. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, اِتَّقُوا رَبَّكُمْ, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, وَصَلُّ خَمْسَكُمْ, dan solatlah lima waktu. Wasumu sahrakum, berpuasalah pada bulan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa addu zakata amwalikum, dan bayarlah zakat dari harta kalian. Wa athi'u umara'akum, dan taatilah pemerintah kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, niscaya kalian akan masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara wasiat yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini adalah ittaqu rabbakum. Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga takwa ini adalah merupakan wasiat yang diwasiatkan oleh para salafus saleh, di mana mereka berwasiat dengan takwa tersebut pada khutbah-khutbah mereka, pada tulisan-tulisan mereka, dan juga pada wasiat-wasiat mereka ketika mereka menghadapi kematian, menjelang kematian. Sebagaimana disebutkan, diriwayatkan bahwasanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah menulis surat kepada anaknya itu Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, di mana kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, amma ba'du, fa inni usika bi taqwallahi azza wa jalla, fa innahu man ittaqahu waqahu. Kata Umar radhiyallahu anhu kepada anaknya, fa inni usika, maka sesungguhnya aku wasiatkan kepada engkau wahai putraku agar engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, waqahu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya, akan membentengi hamba tersebut. Demikian juga sahabat yang mulia, sahabat yang mulia Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pun berwasiat kepada seseorang. Beliau menyatakan, usika bitaqwallahi azza wa jalla alladhi la budda laka min liqa'ih. Kata beliau radhiyallahu anhu, aku wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu zat yang mesti engkau akan berjumpa dengannya. Akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat para salafus saleh. Mereka berwasiat dengan ketakwaan agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang penuntut ilmu di dalam menimba ilmu ini sangat penting, diharuskan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan dengan seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan faedah seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat yang ke-29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Kata Allah Subhanahu wa taala yang maknanya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kata Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lakum furqana. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk kalian furqan. Ini faedah yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan furqanan. Yaitu dikatakan oleh para ulama, yaj'al lakum ma tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk kalian ma tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil, yaitu sesuatu yang kalian bisa membedakan dengannya antara al-haq wal batil, bisa membedakan dengan jelas mana kebenaran dan juga bisa membedakan dengan jelas mana yang merupakan kebatilan dengan seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bainad dhari wan nafi'. Demikian juga seorang dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membedakan mana yang memudaratkan dan juga mana yang bisa memberikan manfaat. Tentunya faedah yang semacam ini disebut oleh para ulama, termasuk pula ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan untuk hamba tersebut ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala tidak bukakan untuk selainnya, untuk orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dibukakan ilmu-ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan bertakwa akan terhasilkan padanya, akan dihasilkan dengannya ziyadatul huda, itu tambahan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Akan ditambah petunjuknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia semakin jelas akan mengenal al-haq dan juga akan semakin jelas mengenal kebatilan dan membedakannya. Wa ziyadatul ilm, terhasilkan pula dengan takwaan ziyadatul ilm, tambahan ilmu. Wa ziyadatul hifdhi, dan juga akan terhasilkan dengannya ziyadatul hifdhi, itu tambahan hafalan. Seorang hamba akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala dirinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dimudahkan untuk menghafal apa-apa yang dia ingin pelajari dari ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan untuk menghafal Al-Qur'an, dihafalkan untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimudahkan untuk menghafal mutun, itu matan-matan pelajaran yang dia pelajari dengan seseorang berbekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga termasuk faedah dari ayat yang mulia, poin yang pertama tadi, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya Furqan dengan sebab takwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadikan seorang hamba akan bertambah kuat pemahamannya. Akan bertambah kuat pemahaman seorang hamba ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dengan kuatnya pemahaman seorang hamba, bertambah kuatnya pemahaman seorang hamba, maka akan terhasilkan pula tambahan ilmu. Mungkin kita akan menyaksikan dua orang yang sama-sama menghafal ayat dari kitabullah, ayat dari Al-Quran. Akan tetapi yang salah satunya dia mampu mengeluarkan hukum-hukum yang banyak, bisa beristinbat dari ayat yang dia hafal. Namun yang lainnya dia tidak mampu untuk beristinbat, mengeluarkan faidah-faidah dari ayat yang mulia tersebut. Apa yang membedakannya? Apa yang menyebabkan seperti ini? Tidak lain adalah ketakwaan yang dimiliki oleh hamba tersebut. Sehingga seorang talibul ilmi, ini sangat penting dan diharuskan untuk dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjaga salat 5 waktu, demikian pula salat berjamaah tidak telat-telatan, dan juga yang lainnya dari perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin kemaksiatan-kemaksiatan tersebut ini sering terlintas di benaknya, di pikirannya, ataukah yang lainnya, dia tinggalkan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut untuk mendapatkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang lainnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan Furqan bagi hamba tersebut, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, wa yukaffir ankum sayiatikum, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dari kalian sayiatikum, yaitu kejelekan-kejelekan kalian, dosa-dosa kalian, dengan seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bi fi'li ta'atihi wa jitinabi ma'asihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadis yang sering kita mendengarnya, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahuma majtunibatil kabair. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat lima waktu, satu Jumat menuju Jumat berikutnya, Ramadan menuju Ramadan berikutnya, adalah kafarah, penghapus dosa, pelebur dosa di antara keduanya selama dosa besar itu ditinggalkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah yang besar juga. Faedah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika seorang hamba semakin bertakwa akan dihapus dosa-dosanya. Yang mungkin dosa-dosa tersebut menghalangi seorang hamba di dalam menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Susah untuk menghafal, susah untuk mengingat-ingat, susah pula untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini penting bagi seorang talibul ilmi untuk benar-benar menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, faedah yang terakhir yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa yaghfir lakum. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan maghfirah kepada kalian, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kalian untuk beristighfar. Ini juga merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia terjatuh pada sebuah dosa, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, dimudahkan hamba tersebut untuk beristighfar dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan berbekal ketakwaan, seorang hamba akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan-kemudahan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini. Wallahu taala a'lam bisawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.